Tapi jangan terjebak, hati-hati. Tidak cukup berbuka dengan yang manis, tapi berbukalah dengan yang jelas. Percuma manis juga kalau statusnya gak jelas. Hati-hati terjebak berbuka dengan yang manis, tapi akhirnya berujung pahit. Berbukalah dengan yang setia, karena yang setia pasti manis, tapi yang manis belum tentu setia.